kita Mania Indonesia. Terima kasih. Mergo atuh panggonmu aku mung bisa nyawang fotomu. Aput sing tak sangga iku ora sepiro dibanding kangenku sing nek gerodo minggu keserang rindu urip kerasa sidru yen sampe durung keturut adik sekiramu juga kengen ketemu masih omong suaramu ngacan sak kecap iso gawe para hatiku aku kok bisa tentu kok muka bisa jodoh urip tak penuh kok adik pati para sekiramu KJNI, terima kasih.